أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال الإمام السعدي رحمه الله قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ Apakah kalian mengetahui apa yang kalian kerjakan terhadap Yusuf dan saudara-saudaranya? Amma Yusuf al-Zahir fi'aluhum fi. Adapun kejadian Nabiullah Yusuf AS zahir jelas perbuatan mereka terhadap Yusuf sudah jelas dan masyhur. Wa ma'ahu, adapun saudaranya Yusuf, yaitu siapa? Benyamin. Ya. Fala'allahu wallahu a'lam qawluhum. Mungkin firman Allah Subhanahu wa taala, yasrik faqad saraka akhun lahu min qabl. Kalau seandainya Binyamin ini mencuri atau telah mencuri, maka saudaranya pun dahulu telah mencuri. Ini memfitnah. Ya, ucapan siapa? Ikhwat Yusuf kepada Yusuf, pada saudaranya itu Binyamin. An aw anna al hadith alladhi farraqa bayna wa bayna abih huwa sababu fi wal asl al mujib lahu. Atau kejadian yang memisahkan antara dirinya dan ayahnya adalah sebab, ya, yang telah dilakukan olehnya, sehingga secara asal yang mempunyai konsekuensi seperti itu. Id antum jahilun, ketika kalian dalam keadaan bodoh, jahil. Wa hadha naw'un i'tidhar lahum bi jahlihim, dan ini jenis dari i'tidhar, diberikannya uzur, ya, karena kebodohan, bukan karena yang lainnya. Karena Yusuf AS mengatakan saudara-saudaranya dalam keadaan bodoh, bodoh, jahil. Wa'adha na'un i'tidhar lahum bijahliyah, artinya perbuatan terhadap Yusuf, perbuatan terhadap saudaranya, ini dianggap adalah kebodohan, jahal. Al-tabih, atau yang kedua, taubih lahum. Izfa'alu fi'al jahilin. Alasan yang kedua mungkin bisa saja taubih, celaan kepada ikhwati Yusuf, bahwasanya apa yang dilakukan oleh ikhwati Yusuf adalah fi'al jahili, perbuatannya orang-orang yang bodoh. Ma'an awlayam bagi walayalikum minhum, padahal tidak pantas, tidak pantas, tidak seharusnya bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Fa'arahu, maka ketika diajak bicara dengan pembahasan itu, ikhwatu Yusuf mengetahui bahwasanya yang mengajak bicara mereka adalah Yusuf. Wah, ini Yusuf pasti, karena tidak mungkin mengajak bicara dengan pembahasan yang kaitannya dengan Yusuf. Tidak mungkin. Langsung ditanya, ditebak, aina kala anta Yusuf, apakah sesungguhnya engkau ini adalah Yusuf? Ala ana Yusuf. Iya, saya adalah Yusuf. Wa za akhi, dan ini adalah saudara. Kenapa dia tahu? Dari qarinah. Dari qarinahnya apa? Pembicaraan. Qarinah kedua apa? Qarinah kedua apa? Mengingatkan kejadian-kejadian sebelumnya. Enggak mungkin orang bukan pelaku sejarah enggak mungkin tahu. Oke, mana? Yang ketiga apa? Hah? Yang ketiga apa? Ayan. Yang ketiga, yang ditawan siapa? Benyamin. Kamu ngapain apa hubungannya dengan raja, dengan yang lain, kalau tidak ada hubungannya dengan Yusuf? Mafhum? Hah? Karena yang ditawan di sini apa? Yang ditahan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam siapa? Benyamin, adiknya, adik kandungnya. Jelas ada hubungannya, hubungan darah, kedekatan. Nah, dari situ langsung sampaikan, innaka la anta Yusuf, apakah sesungguhnya kamu ini adalah Yusuf? Langsung dijawab oleh Yusuf alaihi salatu wassalam, qala ana Yusuf, aku adalah Yusuf, wa hadha akhi, dan ini adalah saudaraku, yaitu Benyamin. Qadmanallahu alaina, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada kami bil iman wa taqwa wa tamkin di dunia, dengan keimanan, ketakwaan, dan tamkin, memberikan kedudukan di dunia. Dzalika sababus sabr wa taqwa, yang demikian itu disebabkan bersabar dan bertakwa. Berapa tahun coba? Berapa tahun? 40 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Kurang lebih seperti itu. Nah, lama. Lama dan sangat lama sekali. Ya. Nah. Bersabar wal yakin tunanul imamah fid din. Dengan bersabar dan yakin, nah, seorang akan menjadi pemimpin di dalam agama. Ini bukan hubut tasadur, bukan. Bukan cinta kepemimpinan. Karena dengan sabar puluhan tahun dan yakin, nah, pada Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yattaqi wa yasbir innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kemudian jawab oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, sesungguhnya siapa saja manusia-manusia yang bertakwa dan bersabar, bertakwa dari berbuat yang haram dan bersabar terhadap alam wal masaib, sakit, musibah, sesuatu yang tidak enak. Wa alal awamir bil imtithaliha bimtithaliha, dan terhadap perintah-perintah Allah dengan mengerjakannya, larangan Allah dijauhkannya. Siapapun dia, baik hitam, putih, atau siapapun dia, laki-laki maupun perempuan, yang bertakwa dan bersabar. Dua kunci ini. Kuncinya bertakwa dan bersabar. Siapapun dia. Maka sungguhnya Allah tidak akan menyanyikan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Fa'ina ada minal ihsan. Karena perbuatan ini adalah termasuk bentuk ihsan. Apa? Rahman. Ihsannya apa? Rahim. Ihsan di sini apa? Perbuatannya apa? Ah, baik. Marfa. Apa? At-taqwa was-sabar, bertakwa dan bersabar. Ini ihsan. Termasuk ihsan. Minal ihsan. Termasuk ihsan. Nah. Karena apa? Anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Tidak mungkin dia ketika berbuat ketakwaan, sabaran, enam perkara-perkara ini yang Allah melihatnya, tidak akan membangkitkan ketakwaan dan kesabaran dia. Nah, kalau dia tidak berbuat ihsan atau sebaliknya. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana 'amala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Qalu, maka dijawab oleh ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf, tallahi demi Allah, laqad atharaka Allahu alaina. Mereka menjawab, maka demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepada kamu wahai Yusuf terhadap kami. Ai faddalaka alaina bimakarimil akhlaq wa mahasinil syam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keutamaan kepada engkau atas kami dengan makarimul akhlak. Syuh akhlak. Padahal sudah apa? Nabi Yusuf sudah mau dibunuh. Dibunuhnya gimana? Hah? Nah, karena salah satu dari mereka apa? Pengen membunuhnya. Lah, jangan, kata saudara yang paling tertua, jangan. Ya. Ij'alu fi ghayabatil jab. Masukkan saja ke dalam sumur tua. Ya. Sehingga kalau ada kafilah-kafilah dagang, manusia yang ngambil air, ya bisa. Bayangkan, coba. Ya. Kalau Muhammad Jamil dimasukkan ke sumur, sumur tua dijual, gimana kira-kira? Nah, kayak Nabi Yusuf. Nah, coba Nabi Yusuf sudah seperti itu. Wah, berat ini. Ya, sangat berat. Tapi di sini Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam hanya mengatakan Naam, al-khata, ya, atau jahil, id antum jahilun. Bahkan pada ayat yang berikutnya, la tasriba alaikum al-yawm. Ya, aku tidak akan mencela kalian. Ya, ini dimasukkan ke dalam sumur, masya Allah. Nah, kita kalau kita wallahu alam, perang dunia ke-10. Ya, na'udzubillah. Wa in kunna la khati'in. Di sini hanya disebutkan khata', kesalahan. Wa hadha ghayatul i'tiraf minhum bil jurm. Dan ini nah, bagaimana ikhwat Yusuf sudah menyakiti Yusuf alaihissalam, berbuat buruk kepada Yusuf alaihissalam, ya, menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Yusuf alaihissalam dan memilih Nabi Yusuf daripada mereka. Wa in kunna la khati'in. Dan itu i'tiraf, mengaku kesalahan. Kami ini salah. Ya, dari kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan kepada Yusuf alaihissalam. Wa qala lahum Yusuf alaihissalam karaman wajuda. Maka Nabi Yusuf AS mengatakan dengan penuh kemuliaan dan kedermawanan, la tasriba alaikum al-yaw, aku tidak akan mencela kalian pada hari ini. Bayangkan kalau kita gimana kira-kira ini. Udah masukkan ke sumur, ya, minta makanan. Al-Muhim, ya, aku gak mau ketemu sama dia selamanya. Waduh, tidak akan kumaafkan dia. Waduh, nah, tapi ya katanya. Nah, Allah al-musta'an. Ya, kadang nah, ini bagaimana saudara Yusuf alaihissalam menyakiti Yusuf. Ini menyakiti, benar-benar menyakiti. Fi'lan ini. Bukan main-main, dicemplungin ke sumur tua. Dijual. Dijauhkan dari ayahnya. Tapi endingnya, terakhirnya Nabi Yusuf tetap tidak mau mencela kalian. Allahul musta'an. Hadzal jud wal karam. Ini kedermawanan dan kemuliaan. Kenapa kedermawan di sini disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah? Sikap yang seperti ini adalah sikap orang-orang yang dermawan. Apa sebabnya? Man. Hah? Ayo, takwa. Apa sebabnya, Jan? Bertakwa dan sabar. Apa sebabnya, Marfa? Kedermawanan, kemuliaan, enggak mungkin, ya, didapatkan orang-orang yang rendah, orang-orang yang kerdil, orang-orang yang dendam. Enggak bisa. Ya, justru dengan takwa, dengan sabar, ya, dia akan memaafkan. Nah, dan ini bukan sekedar teori, bukan sekedar teori, ya, takwa, sabar, dermawanan. Ketika, nah, mungkin kita atau siapapun yang diuji seperti ini atau lebih, ini udah berat ini ujiannya, puluhan tahun. Mungkin di bawahnya lah dia dijauhkan, dia disikapi dan lain sebagainya. Mungkin masalah pribadi. Ini Nabi Yusuf 40 tahun, ya mungkin dia setahun. Gimana? Ah, kuat setahun. Ada yang ngajak bicara dia setahun, masalah apa-apa. Mungkin karena iri dan dengki atau persaingan saja. Bagaimana Nabi Yusuf dan saudaranya persaingan ingin di dia apa? Disayang oleh Yakub, ya, alaihissalam. Ini 30 tahun jauh kan, jauh, penjara lagi. Allahul musta'an. Betapa mulianya Nabi Yusuf alaihissalam. Betapa dermawan. Dermawan ini bukan hanya harta yang dermawan, tetapi apa? Akhlak juga dermawan. Memaafkan itu akhlak yang dermawan. Dan dianggap biasa. Sudah, biarin mau apa. Ya, yaghfirullahu lakum. Allah mengampuni kalian. Masya Allah. Ya, Allah mengampuni kalian. Kalau kita gimana? Wah, nanti urusan di akhirat aja lah. Ente dengan aneh. Allahu Akbar. Sampai ke kuburan pun enggak akan dimaafkan. Na'udzubillah. Ya. Wallahul musta'an. Sehingga bukan hanya teori ini, kisah-kisah seperti ini bukan hanya dibaca, tapi kita berusaha, berusaha untuk mencontoh para anbiya, berusaha dengan bantuan dari Allah agar kita mencontoh para anbiya dan rasul dan orang-orang yang saleh. Yaghfirullahu lakum. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dan dialah Allah arhamur rahimin. Maha penyayang kepada seluruh makhluk. Fasamiha lahum simahan taman. Maka Yusuf alaihi salatu wassalam mengampuni, memaafkan mereka dengan sempurna. Ya, enggak ada gerundel, apalagi gerundul, apa gerundil, enggak ada. Ya. Min ghairi ta'yir, tidak dicela, tidak dicaci, tidak dimaki. Maafin tanpa mencaci, memaki. Ya, kalau orang lain sih udah maafin tetap dibicarakan di belakang, dicaci, dimaki, di ini, di itu. Nah, kamu katanya enggak tahu diri, kamu ini, kamu itu, kamu al-wahim, kul mawjud, semuanya masuk situ semua, kalimat-kalimatnya. Tapi Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, yaghfirullahu lakum. Allah, semoga Allah mengampuni kalian. Wallahu wa huwa arhamur rahimin. Masya Allah, singkat, ringkas, padat. Enak dengarnya juga. Ah, nah bayangkan kesalahannya gimana? Berat nggak? Berat. Ya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, la tasrib alaikum al-yaum. Aku nggak akan mencaci kalian. Aku tidak akan mencela kalian. Wa yaghfirullah lakum. Allah mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala arhamur rahimin. Min ghairi ta'yir lahum 'ala dzikri dzamb as-sabiq wa da'a lahum bil maghfirah wa rahmah. Bahkan didoakan. Didoakan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam dengan maghfirah wa rahmah. Wah, ini kalau kita Allahul musta'an. Ya. Nah, wa hadza nihayatul ihsan, dan ini puncaknya ihsan. Ini puncaknya ihsan. Alladzi la yata'atta illa min khawasil khalq wa khiyaril mustafin. Yang enggak bisa didapati kecuali hanya orang-orang yang khusus dari kalangan makhluk. Bukan grup-grup khusus. Ya, grup khusus tergantung grupnya apa. Wah, saya dimasukkan dalam grup khusus orang-orang yang hebat. Ya, hebat menurut siapa dulu? Ya, menurut kamu itu. Ya, orang-orang khusus ya menurut Anda. Tapi ini adalah orang pilihan. Ya, khawasil khalq. Nah, makhluk-makhluk yang khusus, yang Allah pilih. Allah pilih. Bukan kita. Bukan fulan yang milih. Bukan. Manusia itu milih. Ya, bisa berubah-ubah. Ya. Ya, manusia. Manusia. Walaupun dipilih oleh fulan. Ditazkiah oleh fulan. Fulan. Ditazkiah oleh fulan. Dan lain sebagainya. Itu makhluk, manusia. Tapi ini adalah pilihan Allah. Pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Min khawasil khalq. Dari makhluk yang dipilih oleh Allah. Wa khiyarul mustafin. Orang-orang yang pilihan dan pilihan dan pilihan. Sudah dipilih lagi. Allahul musta'an. Ya. Dan ini berat, memang berat. Ya, bagaimana tidak berat coba? Sudah disakiti, sudah di ini sini. Ini fi'lan. Disakitinya dengan perbuatan. Ya. Kadang sebagian orang disakiti dengan sindiran saja, dengan disindir saja sudah. Oh. Nah. Lah ini fi'lan, dengan perbuatan, cemplungin ke sumur tua, dijauhkan dari ayahnya. Nabi Yusuf hanya mengatakan apa? La tasribu 'alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum. Wa huwa arhamur rahimin. Masya Allah. Hikmah. Nah. Nihayatul ihsan. Puncak dari ihsan seorang hamba. Nah. Bagaimana Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan seperti itu. Nah. Wallahul musta'an. Ya, orang mungkin kita agak berat ini. Tapi semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, mengampuni dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita yang sangat banyak. Ya, diuji kadang dengan ini, itu. Ya. Nah. Ya ini dilihat bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam ya diuji dengan saudara-saudaranya. Saudaranya tidak mengeluarkan dari saudaranya. Ya. Masih dianggap sebagai saudaranya dan diampuni, dimaafkan oleh Yusuf alaihissalam. Walaupun kesalahan mereka banyak. Enggak dihitung, wah kesalahan ente gini. Satu buku. Allahu Akbar. Nah. Tetap Nabi Yusuf mengatakan, yaghfirullahu lakum. Allahu Akbar. Masya Allah. Wa huwa arhamur rahimin. Fulan, kesalahan ente. 100 kesalahan. Sekian buku. Nih, tebal nih bukunya. Allahul musta'an. Nabi Yusuf hanya mengatakan, yaghfirullahu lakum. wa huwa arhamur rahimin. Masya Allah.